Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Insani ...102.2 FM... dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama hadis yang ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ke-10 dalam bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdori niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat, fi jami'il aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah, al barizah wal batinah, menghadirkan keikhlasan dan niat dalam melaksanakan segala amalan, mengucapkan segala ucapan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, amalan lahir ataupun amalan batin. Dimana pada kesempatan yang lalu, di hadis ke-11 ya, hadis ke-11, bukan 10 ya, 11 ya, hadis ke-11, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala macam bentuk kebaikan dan segala macam bentuk keburukan. Kemudian diterangkan, barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan dan tidak jadi mengamalkannya, maka dia ditulis baginya satu kebaikan penuh. Niat baik, tidak jadi, satu kebaikan. Kemudian diterangkan juga, dan barang siapa yang bertekad, berkeinginan kuat untuk melakukan sebuah kebaikan dan berhasil mengamalkannya, maka Allah berikan baginya 10 kebaikan dan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dan lebih, ataupun lebih. Bertekad baik, berhasil mengamalkan, hasilnya 10 kali lipat sampai 700 atau lebih. Kemudian diterangkan juga, dan barang siapa yang bertekad kuat untuk melakukan sebuah keburukan, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, tentunya adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tulis baginya satu kebaikan. Satu kebaikan, masya Allah. Bertekad buruk, berniat buruk, tidak jadi, tapi karena Allah maka dapat pahala satu. Dan barang siapa yang bertekad buruk, berniat buruk, bertekad bulat untuk melakukan keburukan dan berhasil mengamalkannya, maka Allah tuliskan baginya satu keburukan dan tidak dilipat gandakan. Ini menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Atau diampuni, kalau dalam riwayat Muslim, au aghfir, atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi luar biasa, luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita ambil faedah, dan pada keterangan atau kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari satu faedah dari hadis ini. InsyaAllah masih dalam faedah yang pertama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menulis segala sesuatu. Katabal hasanat wassayiat. Allah menuliskan segala macam bentuk kebaikan dan segala macam bentuk keburukan. Semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang terluput. Makanya sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, di mana nanti orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman akan tercengang, kaget, pucat melihat catatan amalan mereka. Mereka hampir-hampir tidak percaya kalau catatan itu mencatat segala sesuatu yang pernah mereka kerjakan. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir. Kitab apa ini, katanya, kata mereka, catatan apa ini, yang kecil enggak luput apalagi yang besar, semuanya dicatat. Jadi semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam surat Zalzalah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang mengamalkan, mengerjakan kebaikan meskipun seberat biji dzarrah. Biji dzarrah itu biji yang paling kecil, ya. Ada yang mengatakan itu adalah anak semut yang kecil. Semut kan macam-macam, ya. Nah, ini anak semut yang kecil. Kan semut ada yang kecil, itu anaknya. Jadi sangat kecil. Subhanallah. Loh, contohnya apa? Ya mitos semut niku nggih. Mitos semut cilik. Padahal membunuh semut tidak boleh misalnya. Sengaja. Semut enggak salah apa-apa. Ya, lagi jalan-jalan di depan pintu rumah, bawa apa? Bawa telurnya, serengkal. Ya. Bisa nyerengkal semut? Dipites, tidak boleh. Kalau semut itu di tanah lapang, di luar rumah, dan tidak ada kaitannya dengan mengganggu kita atau enggak mengganggu, itu tidak mengganggu kita, maka kita tidak boleh mengganggunya. Kata dalam hadis diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatlid dzarrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh semut. Sampai semut itu dibahas, masyaallah. Dilarang membunuh apa? Semut. Tapi kalau semut itu di dalam rumah, kemudian dia mengganggu, maka kita boleh menghilangkan gangguan dari semut tersebut sebatas gangguannya. Walaupun mungkin sampai taraf membunuhnya. Sekiranya memang apa? Mengganggu. Ya, kalau di luar rumah, semut itu enggak ada apa-apanya. Ya, lah, semut lewat. Ya, semut lewat. Kok diusili? Ya, enggak boleh. Ini sampai membunuh semut yang kecil sekalipun, Allah akan catat. Allah akan catat. Demikian, ini misal saja. Apa tosot keburukan sekecil dzarrah itu apa? Ya, contohnya. Gampangannya begitu. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Dan barang siapa yang mengerjakan satu keburukan meskipun seberat dzarrah, maka dia pasti nanti akan melihat catatannya. Allah musta'an. Semuanya dicatat. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Gampang pula. Ada semut ketindih. Masya Allah. Kadang kita cuek-cuek saja, Masya Allah. Semut kecemplung air. Pernah lihat seperti itu? Nah, kadang kita cuek aja. Urusanmu dewi. Padahal kalau Anda mau menolong, lillahi azza wa jalla, karena niat semata-mata mencari ridho Allah, barangkali itu yang akan jadi pahala. Itu yang akan menyelamatkan Anda. Luset, apa nolong semut itu ya ono pahalane. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidi rutbatin ajrun. Di setiap jiwa yang bernyawa itu ada pahalanya kalau kita berbuat baik kepada mereka. Setiap jiwa yang bernyawa, termasuk hewan-hewan yang lainnya, apalagi manusia. Apalagi manusia itu muslim. Apalagi manusia itu muslim tetangga. Apalagi manusia itu muslim tetangga kerabat. Apalagi manusia itu muslim tetangga kerabat keluarga. Masya Allah. Jadi silahkan, apa saja yang bisa kita berikan kepada sesama kaum muslimin ataupun makhluk Allah, ya, toh itu juga nanti kembalinya untuk kita, karena semua Allah akan catat. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya pencatatan ini ada dua macam. Yang pertama adalah al-kitabah fi lauhil mahfud. Ditulis al-hasanat wasayiat itu di lauhil mahfud. Apa itu lauhil mahfud? Sebuah kitab catatan yang menulis, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu yang akan terjadi sejak dari penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-arsy. Arsy, Allah menciptakan arsy. Makhluk yang paling besar. A'zamul makhluqat, a'zamul makhluqat. Makhluk yang paling besar itu arsy. Besarnya arsy kalau kita simpulkan dari hadis bahwa besarnya arsy, atau kita mulai dari bawah. Bumi ini 7 lapis, langit ini 7 lapis. Langit itu satu lapisan 500 tahun perjalanan. Masyaallah. 500 tahun perjalanan. Antara langit 1 dan 2 500 tahun perjalanan dengan unta. Langit kedua 500 tahun perjalanan, terus sampai langit ke 7, sampai arsy. Sedemikian besarnya dibandingkan kursi. Kursi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, akan tapi antum jangan bayangkan kursi itu seperti kursi tempat duduk kita, dan jangan bayangkan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas seperti makhluk meletakkan sesuatu pada kursi tersebut. Apa kata Ibnu Abbas? Kursi itu adalah maudhi'u qadamai ar-Rahman. Tempat dua telapak kakinya Allah. Antum enggak usah bayangkan dua telapak kaki Allah. Ya. Karena jelas berbeda. Wong telapak kaki Anda dengan samping Anda saja berbeda, ya kan? Apalagi dengan antara Allah dengan makhluknya, jelas berbeda. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa kalau begitu Allah enggak punya telapak kaki dong. Terus kita tanya, loh kenapa? Kata dia, nanti kalau Allah punya telapak kaki, berarti sama dong dengan manusia. Maka berarti orang yang semacam ini, dia hanya menggunakan akal. Dan akal manusia sangat terbatas. Kenapa kita katakan dia hanya menggunakan akal? Akal itu maksimalnya pol-pole niku mbayangaken sing wis tau di delok. Akal itu maksimal hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah dilihat. Coba sekarang saya tanya, Anda pernah lihat gunung? Bayangkan. Iya, yang terbayang ya yang pernah dilihat. Kalau di sini paling ya namanya gunung itu hijau. Kadang kalau pas mau meledak ya ada asapnya. Coba jenengan merek. Merek nama merek ya. Dekat coba. Wih, ternyata isinya batu-batuan. Karena memang sebatas penglihatan kita. Sekarang misalnya bapak-bapak coba. Bapak-bapak bayangkan wajah paling apa? Ganteng. Coba tengok kanan, tengok kiri. Ya paling sebatas itu. Kenapa? Karena durung nate weruh sing jenenge Nabi Yusuf. Bukan Pak Yusuf. Nabi Yusuf. Ya. Masya Allah. Karena belum pernah lihat yang namanya Nabi Yusuf. Jadi yang terbayang paling. Ya sing jenenge ganteng ya. Kayak anakku kiye lah ganteng. Ya. Seperti umumnya ini. Sebatas akal. Itu dalam, makanya akal itu sebatas sesuatu yang pernah dilihat. Kalau menyamakan tentang dua telapak kaki Allah dengan makhluk, kenapa? Karena manusia itu hanya sebatas melihat telapak kaki makhluk. Dia tidak bisa dan tidak boleh menghukumi telapak kaki Allah itu sama dengan makhluk. Kenapa? Karena belum pernah melihat. Lu kok kita yakin? Lah yang ngabarkan sahabat. Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berbicara dalam perkara yang gaib tentang kursi. Dan dia menafsirkan tentang kursi yang ada dalam surat ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat kursi. Dan kita tahu Ibnu Abbas itu gurunya ahli tafsir sedunia. Sahabat yang paling faham tentang tafsir, Ibnu Abbas. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat yang lain ketika suatu saat, Ibnu Abbas masih muda. Suatu saat, di antara kebiasaan Umar bin Khattab, kalau akan memutuskan satu masalah, itu biasanya ngumpulkan orang. Punya majelis syura. Ibnu Abbas dipanggil. Ketika melihat Ibnu Abbas dipanggil, para pembesar sahabat itu agak gimana gitu. Kenapa? Karena seakan-akan mereka mengatakan, kok ini masih muda, kecil begini dipanggil. Kita juga punya anak-anak yang seusia dengan dia, ngapain ini dipanggil? Seakan-akan begitu. Dan itu difahami oleh Umar bin Khattab. Makanya suatu saat pada kesempatan yang lain, sengaja Umar bin Khattab mengumpulkan mereka. Dipanggil pula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fathu. Sudah belajar ya tafsirnya? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam berbondong-bondong. Fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. maka bertasbihlah kepada Allah, wastagfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa menurut kalian, kata Umar bin Khattab, tentang ayat atau surat ini? Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk banyak-banyak beristighfar setelah mendapat kemenangan. Sebagian sahabat diam, enggak tahu penafsirannya. Kemudian Umar bin Khattab menengok ke Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, mada taqul, apa pendapatmu, katanya. Maka Ibnu Abbas yang saat itu paling muda, dia mengatakan, tilka ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah ingin memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ajalmu sudah dekat. Kata Umar bin Khattab, wallahi ma ra'aitu illa kama ra'ait. Pendapatku sama dengan pendapatmu. Ini Umar ingin nunjukkan, ini loh, Ibnu Abbas penafsirannya kayak gini, pas. Dan Umar itu pernah dimimpikan oleh Rasulullah SAW adalah seorang sahabat yang ilmunya luber, ilmunya Umar. Ya, ilmunya Umar itu luber, banyak. Dan satu-satunya sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, in kana fi ummati muhaddatsun la Umar. Seandainya di dalam umatku ini ada seorang yang muhaddats, yang mendapatkan ilham dari Allah, itulah Umar. Itulah Umar. Ini perkataannya sering cocok dengan kebenaran. Umar menyetujui Ibnu Abbas. Tafsirannya bagus. Bukan berarti tafsiran yang lain salah, enggak. Memang orang itu kalau sudah banyak mendapatkan kenikmatan harus banyak-banyak beristighfar. Biasanya kan dunia ini. Begitu sudah di atas apa? Ya, orang itu kalau sudah di atas, saatnya untuk apa? Saatnya untuk turun. Ya, lagi kuat-kuat ya. Lari kenceng, melayu ora iso ngerim, nabrak. Masya Allah. Jadi orang itu kalau sudah dapat nikmat yang banyak, ingat bahwasannya sebentar lagi nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan oleh Allah. Ibnu Abbas juga dikatakan oleh Rasulullah SAW didoakan, Allahumma alimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah tafsir Quran pada Ibnu Abbas. Berarti kan penafsirannya luar biasa. Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kursi dengan tempat dua telapak kakinya Allah. Berdasarkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan persaksian Umar bahwasanya Ibnu Abbas adalah alim di dalam Quran, maka kita yakin sudah. Kalau begitu kita enggak usah bayangkan macam-macam. Karena akal kita enggak akan sampai. Rasa gaya. Wong ngitung ya mentok. Coba sekarang siapa yang bisa cepat menjawab? 3 kali 3. Masya Allah. 9 kali 3. 27 kali 3. Nah, atau mulai mandek. No? Itu baru kali 3 loh. Belum kali 100. 0 kali 100. 100 kali 0. 100 kali 100. 100 kali 3. 3. Wah, itu akal kita itu enggak ada apa-apanya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, akal itu bukan berarti dimatikan sama sekali. Enggak. Akal itu tetap digunakan untuk memikirkan agama. Untuk meyakini agama. Tapi tatkala akal itu mentok dengan wahyu, seakan-akan akal itu menentang wahyu, maka kalahkan akal Anda, tunduklah kepada wahyu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lau kana ad-dinu birra'yi, seandainya agama ini semuanya dibangun berdasarkan akal, lamakana atau lakana asfalul khuf, niscaya bagian bawah khuf, khuf itu semacam sepatu yang terbuat dari kulit yang biasa digunakan oleh dulu para sahabat untuk melakukan perjalanan dan berjalan sampai menutup mata kaki, itu khuf biasanya. Kalau sekarang nggak tahu ada atau enggak, masih ada di Saudi, kita pernah melihat dijual di sana, cuma kualitasnya tipis begitu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu semuanya dibangun di atas ra'yi, di atas akal, niscaya membersihkan bagian khuf ketika wudu, mengusap bagian khuf, lebih utama dikerjakan dan harus dikerjakan dibandingkan mengusap bagian atasnya. Karena yang untuk berjalan bagian bawah, yang kena kotoran bagian bawah, tapi yang diusap ternyata khuf itu bagian atas. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha a'laha, telah mengusap bagian atasnya. Nah, kalau digatuk ke karo akal niku mboten, mboten gatuk. Makanya Ali bin Abi Thalib betul-betul itu memukodimai, memberikan awalan. Nih loh, kalau agama pakai akal itu kayak gini. Terkadang di dalam agama itu ada semua ajaran agama itu masuk akal. Semua. Cuma akal saja yang kadang sulit untuk menerima. Kecuali akalnya orang-orang yang beriman. Akal tidak dimatikan, tetap digunakan. Ya. Yo, untuk ngitung-ngitung itu kan butuh akal. Untuk berijtihad para ulama butuh akal. Tidak mungkin dimatikan. Allah menciptakan akal itu untuk digunakan oleh hamba Allah dalam rangka meningkatkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akal. Kembali. Dah sekarang enggak usah pakai akal. Kursi itu adalah maudhi' qadamai Ar-Rahman. Kursi itu adalah tempat dua telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Dan besarnya kursi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, maka kursi itu ibaratnya sebuah perisai besar. Bayangkan tampah, tampah tahu ya? Tampah. Kemudian tujuh lapis bumi dan tujuh lapis langit seperti tujuh koin mata uang. Duit sewuan anyar. Seperti uang seribuan, uang lima ratusan, bahkan mungkin lebih kecil dari itu. Seperti benik. Seperti tujuh butir atau tujuh keping uang diletakkan di sebuah tampah yang sangat, sangat besar. Tujuh geledak. Tidak ada apa-apanya. Dan Anda berada di sebagian dari satu keping itu tadi. Jadi Anda bukan satu keping. Di dalam satu keping dari tujuh keping. Satu. Seseh pundine kinten-kinten. Raketok. Ngono sing gaya gitu loh. Kita ini enggak ada kesempatan untuk sombong di hadapan Allah. Enggak ada artinya. Makanya siapa saja enggak ada kesempatan sombong di hadapan Allah. Kalau ingin dikenal Allah, jangan sombong. Kalau ingin dikenal Allah, karena Anda itu makhluk yang sangat kecil, kenalilah Allah. Kenalilah Allah. Kalau Anda kenal Allah, Allah akan kenal Anda. Kalau Anda mengingat Allah, Allah akan mengingat Anda. Itu kuncinya. Biar kita ini betul-betul diingat oleh Allah. Kalau Anda sudah diingat oleh Allah, Anda dicintai oleh Allah, semua penduduk langit kenal Anda. Meskipun Anda tidak dikenal oleh tetangga sendiri. Nanti tonggo ini ra ngerti misalnya. Tapi Anda sudah terkenal di penduduk langit. Dan penduduk langit jumlahnya jauh lebih banyak dari penduduk bumi. Ya. Kalau sini enggak mungkin bangun rumah empet-empetan. Penduduk langit berdiri berapa jengkal sudah ada malaikat, ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, semuanya bertasbih kepada Allah. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta." langit sudah berderit, kerket, kerket. Dan pantas langit itu berderit. Kenapa? Karena tidaklah sekian jengkal dari langit kecuali ada malaikat yang berdiri, ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang bertasbih kepada Allah. Penuh langit itu. Berat langit itu. Subhanallah. Semua kenal Anda. Semua kenal Anda. Kalau Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini baru kursi. Dibandingkan tujuh langit tujuh bumi. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun perbandingan antara kursi dengan arsy sebagaimana sebutir mata uang, sekeping mata uang, ini kursi yang dilemparkan di tengah padang pasir. Anda di dalam kepingan mata uang tadi. Tapi jangan bangga. Mata uang tadi itu masih ada di dalamnya tujuh keping kecil-kecil banget. Anda pun bukan di tujuh itu, tapi di salah satunya. Salah satu pun tidak semuanya Anda tempati. Berapa yang Anda tempati? Ketika Anda berdiri, cuma selebar dua telapak kaki Anda. Ketika Anda tidur, paling ya 180 cm kali 50 cm. Niku nek melumah. Nek miring. Nek miring neko. Subhanallah. Enggak ada kesempatan untuk sombong. Itu arsy, makhluk yang paling besar. Dah. Kemudian Allah ciptakan al-qalam. Ya, pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ketika Allah ciptakan al-qalam, pena, maka Allah katakan kepada al-qalam, uktub, tulis. Tulis. Kata al-qalam, madza aktubu? Apa yang harus aku tulis wahai Allah? Kata al-qalam, kata Allah Subhanahu wa taala kepada al-qalam, uktub ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Tulis segala apa yang terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Fajarul kolam. Maka kolam itu pun berjalan menulis segala macam bentuk kejadian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah lauh mahfud. Itu penulisan pertama yang dimaksud dalam hadis ini. Di antara isi lauhil mahfud, kebaikan dan keburukan. Tulisan tentang kebaikan dan keburukan. Si fulan akan melakukan demikian. Si fulan akan melakukan demikian pada waktu ini, pada tempat ini, di detik ini. Demikian cara melakukannya, hasilnya pun begini. Itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, masih surat yang sama, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala yang kecil sampai yang besar semuanya sudah ditulis. Ini catatan pertama. Di mana? Lauh Mahfudz. Ustaz, berarti semua amalan saya sudah ditulis? Ya, semuanya sudah ditulis. Kalau begitu buat apa beramal? Pertanyaan ini muncul dari para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kita ini beramal untuk sesuatu yang sudah ditulis ataukah sesuatu yang belum ditulis?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalian beramal untuk sesuatu yang sudah ditulis." Jadi segala yang terjadi, segala yang kita amalkan, itu enggak lepas dari catatan siapa? Catatan Allah di Lauhil Mahfudz. Enggak akan lepas. Enggak akan mungkin meleset. Kata para sahabat, fafimal amal. Kalau begitu buat apa kita beramal? Sudah manut saja. Kan pikirannya gitu kan? Meneng bae kok mlebu neraka ya mlebu neraka, mlebu surga ya catatnya mlebu surga. Begitu? Sempat terbersit di pikiran sahabat seperti itu. Kalau begitu sudah, buat apa kita beramal? kita diam saja, nanti kita sampai pula ke surga, sampai pula ke neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'mal, tetap beramal, tetap." Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena masing-masing orang akan dimudahkan menuju amalan catatan dia. Kebalik. Karena masing-masing orang akan dimudahkan menuju catatan amalan dia. Bukan amalan catatan. Catatan amalan. Dalam riwayat yang lain, wa amma ahlus sa'adati fayuyassaruna ila amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang catatannya itu menjadi orang bahagia, orang yang nanti dapat kemuliaan di akhirat, dia akan dimudahkan untuk ngerjakan amalan-amalan orang yang bahagia. Wa amma ahlus syaqawati. Adapun orang-orang yang dia termasuk orang-orang yang sengsara, fayuyassaruna ila amali ahli syaqawah. Dia akan dimudahkan untuk mengerjakan, jadi terasa ringan baginya untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka. Na'udzubillah. Jadi orang yang nantinya bahagia, Allah akan lapangkan dadanya, ringankan badannya, mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Adapun calon penduduk neraka, Allah akan sempitkan dadanya dan akan mudah baginya mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka. Kalau begitu teruslah beramal, kata Rasulullah SAW. Terus beramal, karena masing-masing akan dimudahkan untuk mencapai catatan amalan dia. Ini catatan yang pertama. Penulisan yang kedua adalah penulisan yang dilakukan oleh malaikat. Ya, kiram katib. Malaikat yang mulia yang menulis apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang diucapkan pasti ada malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasinya. Setiap ucapan, setiap perbuatannya ditulis. Nah, ini yang masuk ke dalam hadis. Ini dua-duanya dimaksudkan dalam hadis, tapi lebih pas adalah ini. Perincian yang akan ditulis oleh malaikat itu ini. Berniat baik, enggak jadi amalan, tetap dapat pahala. Berniat baik, jadi ngamalkan 10 sampai 700 atau lebih. Berniat buruk, enggak jadi, dapat pahala. Berniat buruk jadi satu kesalahan. Insyaallah. 3-1. Ya, subhanallah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai tambahan dari faedah yang pertama. Oleh sebab itu, pesan saya pada saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, teruslah berdoa kepada Allah, mintalah husnul khatimah, mintalah dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah dalam berzikir kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, ya. Enggak mungkin seorang itu lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin sekalian. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis ke-11 ini pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.